إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Qurratul Ainain bitawdih ma'ani aqidatir raziyain. Qurratul Ainain, penyejuk hati, dalam menjelaskan aqidah dua imam Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi rahimahumullah. Dan kita sampai pada ucapan beliau-beliau, dua imam tersebut, qala, keduanya berkata, wa man za'ama anna al-Qur'an makhluqun fa huwa kafirun billah al-'azim kufran yanqulu 'anil millah. Siapa yang menganggap bahwa Al-Qur'an adalah makhluk, maka dia kafir kepada Allah al-'azim dengan kekafiran yang mengeluarkan dari agama. Demikian kata Imam Abu Hatim Ar-Razi dan Imam Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahumallah. Dijelaskan oleh Syekh Rabi dalam Qurratul Ainain, man za'ama anna al-Qur'ana makhluqun fahuwa kafir li'annahu kazzaballaha tabaraka wa ta'ala. Dikatakan siapa yang menganggap Al-Quran makhluk, maka dia kafir. Karena berarti dia mendustakan Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak percaya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa khalafal anbiya, dan menyelisihi para nabi alaihimus salatu wassalam. Al-anbiya ya'lamuna anna Allah yatakallam. Para nabi, para rasul alaihimus salatu wassalam, mereka semua tahu, mengenali Allah, bahwa Allah memiliki sifat berbicara. Dan Al-Quran dan kitab-kitab yang Allah turunkan adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para nabi yu'minun annallaha yatakallama tasha'a wa kaifa sya'a. Maka para nabi beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kapanpun Allah kehendaki dengan kaya apapun yang Allah kehendaki. Kapanpun yang Allah kehendaki. Dengan kaya apa Allah ucapkan sekehendaknya. Fal-Quranu kalamullah. Maka Al-Quran ini adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu yatakallam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berbicara. Memiliki sifat kalam. Takallama fil azali wa yatakallam fil abadi. Allah berbicara sejak dulu-dulunya memiliki sifat kalam. Dan Allah selama-lamanya memiliki sifat kalam. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Konsekuensi dari kalimat bahwa Al-Quran makhluk itu mengerikan. Karena siapa yang berkata bahwa Al-Quran makhluk, berarti dia tidak menganggap bahwa Al-Quran ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal di dalam Al-Quran sendiri disebut berkali-kali, qala Allah, berkata Allah. Di dalam hadis diucapkan berkali-kali, berkata Allah, berbicara Allah. Tetapi satu aliran, yaitu aliran Mu'tazilah. Dan yang sejenis dengan Mu'tazilah. Mengatakan Allah tidak mungkin memiliki sifat kalam. Allah tidak mungkin berbicara, nanti seperti makhluk. Maka Allah tidak memiliki sifat kalam. Maka ketika ditanya, kalau Allah tidak memiliki sifat kalam, Quran ini ucapan siapa? Mulai mereka berkata, ini bukan ucapan. Ini makhluk yang Allah ciptakan. Konsekuensinya berat. Kalau makhluk tidak ada yang sempurna. Makhluk bukan khaliq. Allah subhanahu wa ta'ala pencipta. Menciptakan segala makhluk-makhluknya. Dan mesti yang namanya makhluk akan memiliki kekurangan-kekurangan. Tetapi Al-Quran bukan makhluk, tapi ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti konsekuensinya dua. Pertama, menolak bahwa Allah memiliki sifat kalam. Kedua, menganggap Al-Quran tidak sempurna karena dia makhluk. Dan ini dua-duanya kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran sempurna. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Wa tammat kalimatu rabbik. Sangat sempurna, maha sempurna ucapan Rabbmu. Tammat kalimatu rabbik. Ucapan Rabbmu. Ikhwani fillah na'azakumullah, lagi pula. Rasulullah SAW mengajarkan kita berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Seperti ketika seorang singgah di satu tempat yang asing atau mengerikan atau menakutkan, diajarkan untuk mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk-makhluknya yang jahat. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Ya hadza, wahai fulan, wahai aliran yang sesat. Kalau engkau menganggap bahwa Quran makhluk, berarti Rasulullah SAW mengajarkan untuk berlindung kepada makhluk. Bolehkah kita berlindung kepada selain Allah? Tidak boleh. Tidak boleh kita berta'awud, berlindung kepada selain Allah. Maka kalimat a'udzu bikalimatillahi tammah, aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna, bukan berlindung pada makhluk, berlindung kepada Allah, karena itu kalimat Allah tidak terpisah dari zat-Nya. Ucapan Allah yang maha sempurna, ucapan Allah yang tidak mungkin ada kekurangan padanya, ucapan Allah yang berkait dengan zat-Nya subhanahu wa ta'ala. Maka kata Syekh Rabi', siapa yang mengingkari bahwa Al-Quran itu ucapan Allah? dan mengatakan bahwa Al-Quran makhluk, berarti dia menentang ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 109. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakan, kalau saja lautan ini menjadi tintanya untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, lanafida al-bahr, akan habis air lautan ini. Qabla an tanfada kalimatu Rabbi, sebelum habis kalimat-kalimat Rabbku. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun engkau membawakan yang sebanyak itu pula berkali-kali. Selautan lagi, selautan lagi, selautan lagi. Enggak akan habis kalimat Allah Subhanahu wa taala. Sangat jelas disebutkan kalimatullah, ucapan-ucapan Allah, kalimat-kalimat Allah. Juga di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 6. Allah berfirman, "Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah." Katakan, kalau ada seseorang dari kalangan musyrikin minta perlindungan di negeri kamu, berilah perlindungan. Hatta yasma' kalam Allah, hingga orang itu mendengar ucapan Allah, kalam Allah, disebut dengan jelas kalam Allah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dan Allah memiliki sifat kalam. Allah mengajak bicara Musa alaihi salam, wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Musa dengan benar-benar pembicaraan. Demikian pula dalam ayat lain, wa kallamahu rabbuh, dan Allah mengajak bicara atau mengajak bicara Musa, Rabbnya Musa. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka menghindar, mereka menolak, mereka enggan percaya kalau Allah memiliki sifat kalam, karena mereka sudah membayangkan kalamullah seperti cara bicaranya makhluk. Allah berbicara nanti kayak kita dong. Tidak mesti. Antara makhluk dengan makhluk saja tidak sama. Apalagi dengan yang maha sempurna, maka berbicaranya juga dengan kesempurnaannya tidak akan sama dengan makhluk. Tidak seperti kamu berbicara, tidak seperti saya berbicara, tidak seperti makhluk apapun berbicara. Malaikat dengan manusia saja berbeda cara berbicaranya. Apalagi Allah yang maha sempurna. Maka jangan kalian bayangkan berbicaranya Allah seperti berbicaranya makhluk. Katakan apa yang ada dalam Quran. Amanna bihi kullun min indi rabbina. Kami beriman dengannya karena itu semua dari sisi Rabb kami. Kami percaya bahwa Allah berbicara. Titik. Kayak apanya kita tidak tahu. Yang pasti tidak sama dengan makhluk. Yang pasti tidak sama dengan berbicaranya manusia. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan di dalam riwayat dalam hadis yang sahih, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikatnya dengan satu perintah, takallama bihi, Allah berbicara. Dan malaikat-malaikat tersungkur tidak sadarkan diri. Karena mendengar suara Allah atau ucapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sadar adalah Jibril alaihi salam. Dalam keadaan sudah paham apa yang Allah katakan. Dan kemudian malaikat-malaikat yang lain saling bertanya, "Madza qala rabbukum?" Qalul haqq. Yang ini bertanya, "Apa yang dikatakan Rabb kalian?" Dijawab oleh malaikat lain, "Qalul haqq." Disebut pembicaraan dialog ini dalam Quran. Yang menunjukkan bahwa benar-benar Allah berbicara dan para malaikat mendengar dan para malaikat saling bertanya, "Madza qala rabbukum?" Apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Apakah ayat-ayat ini semua mau diingkari? Ayat wa kallamallahu Musa taklima diingkari. Wa kallamahu rabbuh diingkari. Ayat law kanal bahru midadan li kalimati rabbi diingkari. Ayat wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalamallah diingkari. Berapa ayat yang diingkari? Dan akan mengingkari pula kalimat-kalimat dalam Al-Quran yang disebutkan dengan qala, berkata Rabb kalian, berkata Rabb kalian. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berkata Rabb kalian, mintalah kepadaku. Semua kalimat berkata-berkata dicoret semua dari Quran. Sungguh wajar. Kalau dua Imam Razi, dua-duanya menyatakan man za'ama annal Qur'ana makhluqun faqad kafar. Siapa yang menganggap bahwa Quran itu makhluk, Allah tidak berbicara tetapi menciptakan pembicaraan, fahuwa kafir, maka dia kafir kepada Allahil Azim. Kufran dan qulubinal millah, kekafiran yang keluar dari agama. Kalamullah maqala makhluqullah, dalam ayat-ayat tadi disebutkan dengan tegas kalamullah, hatta yasma'a kalamullah. Kalau makhluk akan berkata hatta yasma'a makhluk Allah, kan begitu. Kalamullah, Allah takallama bihi, Allah berbicara. Allah yatakallam mata syaa wa idza syaa, Allah berbicara kapan Allah mau, Allah berbicara kapan Allah inginkan, Allah berbicara dengan apapun yang Allah kehendaki. Ikhwan fillah na'azakumullah. Macam-macam pendapat manusia yang tidak berdasarkan Quran dan Sunnah. Yang satu menolak sifat kalam. Yang satu lagi menyatakan Allah tidak berbicara kecuali Quran. Sebelumnya tidak berbicara, setelahnya tidak akan berbicara. Ini juga sesat. Allah memiliki sifat kalam azalian wa abadian. Azalian artinya sejak dulu-dulu-dulu-dulunya, tidak ada awalnya. Sedangkan abadan maknanya terus-menerus, kapanpun sampai tidak ada akhirnya, Allah tetap memiliki sifat kalam. Bukan berarti bicara terus, bukan. Tetapi kapanpun Allah kehendaki, Allah berbicara. Dan Allah terus memiliki sifat kalam. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ayat ini berapa kali disebut dalam Quran? Sesungguhnya urusan Allah, jika menghendaki sesuatu, Allah hanya mengucapkan. Kun fayakun. Ayat ini jelas sekali menyebutkan yaqulu. Yaqulu lahu kun fayakun. Allah menyatakan kepadanya kun, yang bermakna jadilah, maka jadilah dia. Allah kalau menciptakan sesuatu, tinggal menyatakan kun, jadilah. Yaqulu, mengucapkan. Apa mau diingkari juga ayat ini? Al-Qur'anu kulluhu kalamullah. Maka Al-Qur'an seluruhnya adalah ucapan Allah. Wal-Qur'anu ilmuhu, dan Al-Qur'an ini ilmu Allah. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nashiir. Kata Allah, kalau engkau mengikuti hawa nafsu mereka, setelah datang kepadamu ilmu, yakni setelah datang kepadamu wahyu, ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ma laka minallahi min waliyyin wala nashiir, maka tidak ada bagimu penolong, enggak ada bagimu pembela. Al-Qur'anu kalamullah, maka Al-Qur'an ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Qur'anu ilmullah tabaraka wa ta'ala, dan Al-Qur'an adalah ilmu Allah tabaraka wa ta'ala. Falladhi yaqul Al-Qur'an makhluk kadzdzaba al-ayat. Berarti siapa yang berkata bahwa Al-Qur'an itu makhluk, bukan ucapan Allah, berarti kadzabal ayat, berarti mendustakan. Tidak, Allah tidak berkata kun, Allah hanya menciptakan. Kun. Ikhwan fillah na'azakumullah. Akhirnya mereka mengingkari sekian banyak ayat di dalam Al-Quran. Allati nassat 'ala anna al-Qur'an kalamullah, yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu ucapan Allah. Di dalam Al-Qur'an bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan empat, bukan lima, sekian banyak. Lafaz-lafaznya berbeda-beda. Ada lafaz yang kallama, wa kallamallahu Musa taklima, dengan kalimat kalam. Ada dengan kalimat qala yaqulu, ada qala rabbukum, ada menyatakan dengan kalimat yaqulu kun fayakun, dengan kalimat qala. Ada dengan kalimat nada, wa nada rabbuka Musa. Apa nada? Memanggil. Memanggil berbicara bukan? Atau enggak pakai berbicara? Allah menciptakan panggilan begitu. Wa nada rabbuka Musa. Rabbkanmu memanggil Musa. Ya Musa. Ketika Musa di bukit Tur Sina. Wama tilka biyaminika ya Musa. Apa itu yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Qala hiya 'asaya atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa li fiha ma'arib ukhra. Qala alqiha ya Musa. Lemparkan wahai Musa. Kisah ini disebutkan dengan kalimat Allah memanggil Musa dan disebutkan dengan kalimat qala wahai Musa. Kemudian mengatakan Allah tidak berbicara. Kemudian menyatakan Allah tidak memiliki sifat kalam. Ini pengingkaran terhadap Al-Quran. Ikhwan ibnina azakumullah. Wa annahu tanzilun minallah. Dan bahwasanya Al-Quran ini adalah ucapan yang Allah turunkan. Ucapan yang Allah wahyukan. Tabaraka wa ta'ala. Tanzilun min hakimin hamid. Yang diturunkan oleh Allah. Yang maha hikmah lagi maha terpuji. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Dan kami turunkan Al-Quran. Yang di dalamnya ada penyembuh. Obat. وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ, ada rahmat untuk orang-orang mukmin. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ, dan tidak menambah orang zalim kecuali kerugian. Demikian pula Allah sifati Al-Quran dengan ayatnya, lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyatillah wa tilkal amsal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Kalau kami turunkan Quran ini ke gunung, niscaya engkau akan lihat gunung itu hancur, luluh, tunduk. Karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikianlah permisalan yang kami permisalkan. Untuk manusia, agar mereka mau berpikir, kata Allah. Kira-kira, ucapan yang dahsyat seperti ini. Ucapan yang bisa meruntuhkan gunung seperti itu. Apakah itu makhluk? Ucapan makhluk? Atau sama dengan makhluk? Laisa kamitslihi syai. Enggak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka demikian pula sifat kalam bagi Allah. Bahwa Allah berbicara. Dan pembicaraannya tidak sama dengan makhluk-makhluknya. Ikhwan ibn a'azam sudah disebutkan. Malaikat-malaikat tersungkur ketika Allah berbicara. Dan disebutkan gunung-gunung akan runtuh, luluh, lantah. Ketika mendengar ucapan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka jangan disamakan dengan kalam makhluk. Jangan disamakan dengan ucapan makhluk. Ta'ala Allahu an dhalika uluwan kabira. Maha tinggi Allah dari semua itu. Setinggi-tingginya. Ini maha tinggi Allah. Maha tinggi Allah dari tuduhan-tuduhan mereka. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu, au kutti'at bihil ardu, au kullima bihil mauta. kalau ada Qur'anan suyirat bil jibal yang bisa menggeser gunung, kalau ada Qur'an yang bisa memotong-motong, menghancurkan bumi, atau bisa mengajak bicara yang mati, lakana hadal Qur'an. Niscaya Qur'an ini ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yani, kata Syekh Rabi, al-khabar mahdu, berita ini ada sesuatu yang terpahami, walaupun tidak tersurat. Yaitu lakana hadal Qur'an. Niscaya Qur'an inilah yang merupakan ucapan Allah yang akan bisa menggeser gunung, yang akan bisa melululantahkan bumi, yang akan bisa. Qulana a'udzubikumullah qom muslimin rahimani wa rahimukumullah. Ini jawaban bagi mereka-mereka yang menolak sifat kalam bagi Allah. Tidak mungkin Allah memiliki sifat kalam, karena kalau Allah memiliki sifat kalam maka kayak manusia. Siapa yang bilang kayak manusia? Siapa yang bilang pembicaraan Allah sama dengan makhluk? Tidak akan sama. Sebagaimana Allah dengan zatnya tidak mungkin sama dengan makhluk, demikian pula pembicaraannya, demikian pula sifat kalamnya tidak akan sama dengan kalamul makhlukin. Enggak mungkin sama. Apalagi digambarkan demikian dahsyatnya Al-Quran. Wallahu yaqul. Dan Allah juga berfirman. Qul. لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Kata Allah, kalau berkumpul seluruh manusia dan seluruh jin untuk mendatangkan yang seperti Al-Quran, لا يأتون بمثله, enggak akan bisa mendatangkan yang seperti Quran. Walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira, walaupun sebagian terhadap sebagian yang lain saling dukung mendukung, saling bantu membantu, enggak akan bisa seluruh manusia, seluruh jin bersatu padu untuk membuat seperti Quran, enggak akan bisa. Ikhwan ibn a'azakumullah, Musailamah al-Kadzdzab, yang mengaku Nabi, membuat kitab yang katanya kayak Quran, malah jadi bahan tertawaan. Malah jadi bahan tertawaan. Dia bikin kata-kata al-fil, jismuhu kabir, anfuhu tawil, fil, gajah, badannya besar, belalainya panjang. Apa isinya? Gak ada isinya. La ilmu. Tidak ada bimbingan. Gak ada hidayah. Gak ada pengarahan. Gak ada apa-apa. Gak ada manfaat. Ya dari dulu juga gajah seperti itu. Kan lagu anak-anak. Gajah-gajah. Badannya besar. Belalainya panjang. Hanya karena pengin akhirnya il begitu. Al-fil, jismuhu kebir, anfuhu tawil. Ditertawakan oleh manusia. Mereka bikin syair-syair yang akhirnya kata-katanya sama semua. Dijawab oleh para ulama, itu bukan Quran. Al-Quran bukan syair. Akhirnya tidak selalu sama. Emang akhirnya selalu sama? Tidak. Ini bukan syair, yang itu syair. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dikatakan selanjutnya, yatahadda man yaqulu hadzal Qur'an laisa kalamullah. Ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tantangan orang-orang yang menyatakan bahwa ini bukan ucapan Allah. Kata siapa ini bukan ucapan Allah? Silakan kalian bikin. Kalau kalian bisa, bersatulah manusia dan jin seluruhnya. Bikin seperti Quran. Bisa? Ikhwan ibn a'azakumullah. Belum lagi isinya yang tak pernah habis. Masalah-masalah yang terjadi. sekian tahun, sekian abad, sekian ratus tahun. Bisa dijawab dengan Quran 30 juz. Iya kan? Selalu bisa terjawab dengan apa yang Allah katakan dalam Al-Quran. Semuanya ada. Ada seorang Yahudi tukang roti. Mengatakan, cara buat roti apa? Ada di situ di Quran katanya. Kata Yahudi tadi. Emang ada dalam Quran cara buat roti? Ada. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan pada ahlinya kalau kamu tidak tahu. Tanyakan pada ahli roti. Kalau kamu memang tidak mengerti. Ada. Apalagi? Ikhwani fillah a'azzakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah juga berfirman, faqala in hadza illa sihrun yu'tsar. In hadza illa qaulul bashar. Lagi pula ucapan Mu'tazilah tadi yang menyatakan bahwa ini bukan ucapan Allah, sungguh miripnya dengan orang-orang kafir terdahulu, orang-orang musyrikin yang menolak bahwa Quran itu ucapan Allah. Apa kata Allah mengisahkan mereka? Faqala in hadza illa sihrun yu'tsar. Ini tidak lain kecuali sihir yang mempengaruhi. In hadza illa qaulul bashar. Ini tidak lain kecuali ucapan manusia. Bukan ucapan Allah, katanya. Ikhwani fi din, a'azzakumullah qaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini mengisahkan tentang Al-Walid ibn Mughirah, orang Arab yang mengerti bahasa Arab dan mengerti sastra Arab. Yani mengerti seni berbahasa Arab. Kagum-kagum terhadap Quran. Walid bin Mughirah setiap malam datang mendekati rumah Rasulullah SAW. Ingin mendengar bacaan Al-Quran ketika Qiyamul Lail. Rasulullah SAW membaca Al-Quran, dia mendengar. Ternyata ada dua orang lain dari tokoh musyrikin yang sama dengannya ikut datang malam itu. Ketemu. Kamu ngapain? Ya, kamu mau ngapain? Akhirnya sama-sama malu. Udah, kita berjanji. Jangan balik ke sini. Balik. Walid ibn Mughirah berpikir dua temannya gak akan datang. Maka dia sendiri yang datang. Ternyata temannya juga berpikiran sama. Mungkin dua temannya gak akan datang. Datang juga. Ketemu lagi. Kedua kalinya. Sampai ketika ketemu lagi yang ketiga kalinya. Kata Walid bin Mughirah udah tidak tahan untuk mengucapkan kekagumannya. Kamu dengar ucapan ini? Wallahi, demi Allah. Inna li kalamihi la halawa. Sungguh ucapannya sangat manis. Dan sungguh isinya sangat bagus. Jadi bukan hanya sastranya. Sastranya bagus, ucapannya manis, isinya juga menarik. Dan isinya sangat bagus. Apa kata dua orang temannya? Engkau telah disihir. Sungguh, kalau engkau masih berkata seperti itu, bahwa ini ucapan Allah dan Rasulullah SAW mendapatkan wahyu, maka berarti kami tidak lagi memuliakan engkau. Mulai dia berpikir, kalau saya tetap mengucapkan apa yang ada di hati saya, bahwa Quran ini bukan ucapan manusia. Dia berkata, inna hadza laisa bikalamil bashar. Ini sungguh bukan ucapan manusia. Aku enggak pernah mendengar ucapan yang seperti ini. Bagusnya, indahnya, isinya. Ternyata teman-temannya menyatakan kami tidak akan menghormati kamu lagi. Padahal Walid bin Mughirah adalah tokoh paling kaya, paling dimuliakan. Maka dia berpikir. Innahu fakkara wa qaddar. Faqutila kaifa qaddar. Thumma qutila kaifa qaddar. Thumma nadar. Thumma abasa wa basar. Thumma adbar wa stakbar. Faqala in hadha illa sihrun yu'tsar. In hadha illa qawlul bashar. Terpaksa karena dia gengsi untuk mengatakan dirinya masuk Islam dan percaya. Maka dia setelah berpikir. Kutila kaifa qaddar. Celaka apa yang dia tentukan. Tuma kutila kaifa qaddar. Dan kemudian celakalah dia. Bagaimana dia menentukan ternyata dia bermuka masam dan berpaling dan kemudian berkata, in hadza illa sihrun yu'tsar, ini tidak lain kecuali sihir yang mempengaruhi saya, terkena sihir katanya. In hadza illa qaulul bashar, ini tidak lain kecuali ucapan manusia biasa. Mengingkari bahwa Quran ucapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, sauslihi saqar, aku akan masukkan dia ke dalam neraka saqar. Wa ma adraka ma saqar, tahukah kamu apa itu saqar? La tubqi wa la tadar, engkau akan terus tersisa di sana, kekal di dalamnya selama-lamanya. Lawahatun lil bashar 'alaiha 19 ila akhiril ayat. Kafarallahu man qala in hadza illa sihrun yu'zar. Allah anggap kafir Walid ibn al-Mughirah tadi yang menyatakan Quran ini sihir. Allah anggap mereka kafir yang menyatakan Al-Quran tidak lain kecuali ucapan manusia. Itu ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu karangan dia sendiri. Astagfirullah. Kafir. Apa kata Allah? Sauslihi saqar. Aku akan masukkan dalam neraka saqar. Wa ma adraka ma saqar? La tubqi wa la tadhar. Akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Tidak bisa berhenti dari sana dan tidak akan selesai terus-menerus. Siapa yang di nerakanya terus-menerus? Kafir atau tidak kafir? Kafir. Fallahu yunazzil hadhihi al-ayat al-'azimah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat yang agung ini, liyubayyin kadzabaha ula, untuk menjelaskan kedustaan mereka, Walid bin Mughirah dan sejenisnya, liyuzbit anna hadza kalamahu, untuk menegaskan bahwa Al-Qur'an benar-benar ucapan Allah. Jadi Allah menurunkan ayat tadi dalam surat Al-Muddathir untuk membantah musyrikin, untuk membantah Walid ibn Mughirah dan sejenis dia dan lain-lainnya. Dan untuk menetapkan bahwa Al-Quran benar-benar ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anna Muhammadan innama huwa muballigh anillah. Dan Nabi Muhammad SAW sesungguhnya beliau hanya disampaikan oleh Allah dan beliau menyampaikan pada manusia. Dapat wahyu, disampaikan. Bukan beliau mengarang sendiri. Lihadzal kalam alladzi takallama bihi subhana, menyampaikan apa yang Allah ucapkan. Ini diucap oleh Rasulullah SAW sendiri dalam hadis yang sahih. Ketika beliau mendakwahi dari kemah ke kemah di musim haji. Dihalangi oleh tokoh-tokoh musyrikin Quraisy, di antaranya Abu Jahal. Dihalangi, jangan percaya, dia berdosa, jangan percaya, dan seterusnya. Apa ucapan Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih? Atamna'uni an uballiga kalam Rabbi. Saya ulangi hadisnya. Atamna'uni an uballiga kalam Rabbi. Apakah kalian menghalangi aku untuk menyampaikan ucapan Rabbku? Untuk menyampaikan ucapan Rabbku. Kurang jelas apa? Apakah kurang jelas? Nabi menyatakan, uballigha kalama Rabbi. Apakah kalian menghalangi aku untuk menyampaikan ucapan Rabbku? Walladhi yaqulu innahum makhluk kafir. Maka jelaslah. Karena Al-Quran itu ucapan Allah. Siapa yang berkata bahwasanya Al-Quran ini makhluk, bukan ucapan Allah, maka dia kafir. Yaqulu kufran yukhrijuhu minal millah. Kafir dengan kekafiran yang keluar dari agama. Inti yang disampaikan oleh Nabi dikatakan bukan ucapan Allah. Habis agama. Hilang agama. Dan ini mazhab salaf. Wa ma'al asafi al-mu'tazilah qalu bihadal qawl. Dan sungguh sangat disayangkan lil asafi syadid, golongan Mu'tazilah mengatakan yang seperti ini. Wal asy'ariyah yumsikuna biwasthil 'asa, yaquluna al kalam sifat dzatiyyah qa'imah bi dzatillah min ghairi harfin wala shaut. Asy'ariyah bermain-main dalam ucapan mereka. Tidak seperti Mu'tazilah, tetapi tidak pula seperti Ahlus Sunnah. Laf-lafah, bermain-main dalam berbicara. Apakah kalian meyakini bahwa Al-Quran ucapan Allah atau tidak? Apakah kalian seperti Mu'tazilah atau mengikuti Ahlus Sunnah? Kata Asy'ariyah, Al-Kalam adalah sifat dari sifat dari Allah Subhanahu wa taala yang tegak pada dirinya. Tapi ucapan Allah tidak pakai huruf, tidak pakai suara. Terus malaikat mendengar apa? Yang tersungkur tidak sadarkan diri. Kemudian Musa mendengar apa? Kemudian sekian banyak dalil-dalil. Kalimat sami'a yang artinya mendengar. Contoh ayat tadi. Hatta yasma'a kalam Allah, hingga mendengar ucapan Allah. Lah kalau enggak ada suaranya, apa yang didengar? Akhwan ibn a'azakumullah. Wa hadzal Qur'an alladhi 'indana al-an laisa kalam Allah. Maka Qur'an yang bersama kita ini bukan ucapan Allah. Ucapan Allah yang dulu. Ini hanya terjemahan dari ucapan Allah. Ucapan Allah tegak pada dirinya saja, pada zatnya saja. Amma hadza indana al-an, adapun yang bersama kita ini makhluk, bukan ucapan Allah. Inilah yang membuat mereka para ulama tidak bisa mengkafirkan secara tegas, cukup menyatakan bahwa mereka menyimpang. Karena tidak jelas, dikatakan tidak beriman, kami beriman bahwa Allah memiliki sifat kalam. Kami percaya bahwa Allah berbicara, tapi pembicaraan Allah pada dirinya saja. Adapun Quran ini translate dari ucapan Allah. Quran ini terjemahan dari ucapan Allah. Ucapan Allah kayak apa enggak tahu? Nah, ini terjemahannya. Ikhwani fillah na'azakumullah. Sehingga ujung-ujungnya berkata bahwa Quran bukan ucapan Allah. Ya apa iya? Iya. Yang namanya terjemahkan tidak persis. Yang namanya terjemah kadang-kadang tidak pas. Astagfirullah, dan itu menakutkan, mengerikan. Bisa orang meragukan Quran karena itu bukan asli ucapan Allah, tapi terjemahan. Ikhwan fillah na'azakumullah, tidak demikian. Allah sengaja berbicara dengan bahasa Arab karena Allah Maha tahu bahasa Arab terus langgeng, tidak berubah. Kalau bahasa Sanskerta udah enggak dikenal sekarang. Kalau mau pakai bahasa Indonesia yang dulu, bahasa Indonesia sekarang sudah berubah. Banyak perubahan-perubahannya. Bahkan sudah banyak kata-kata yang tidak dikenal lagi sekarang. Tetapi bahasa Arab terus tetap sampai sekarang. Maka Allah katakan Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Allah turunkan Al-Qur'an bahasa Arab agar kalian paham. Allahu taala a'lam bis-shawab. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanaka Allahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.